yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini kita membahas Ad-Darsul Ashir fi Syarhi An-Naqidh At-Tasi'. Pelajaran ke-10 dalam penjelasan pembatal keislaman yang ke-9. Dalam penjelasan pembatal keislaman yang ke-9. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, qala rahimahullah at-tasi'u man i'taqada anna ba'dhan nasi yasa'uhu al-khuruju an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi'a al-Khadiru al-khuruja an syari'ati Musa alaihi salam fahuwa kafir. Yang ke-9 pembatalnya adalah Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata, pembatal keislaman ke-9 adalah barang siapa meyakini bahwa sebagian manusia ada yang dibolehkan keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi Khadir dibolehkan keluar dari syariat Nabi Musa alaihi salam, maka ia telah kafir. Maksud dari pembatal keislaman yang ke-9 ini bahwa jika ada yang mengaku dia boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi Khadir alaihi salam tidak mengikuti syariatnya Nabi Musa alaihi salam, maka orang yang seperti ini dia kafir. Ya, kalau seandainya dia mengaku keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang seperti ini berarti dia kafir. Bentar, yang di Facebook katanya sudah keras belum? Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Penulis Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala berkata, la syakka anna Allah Subhanahu wa taala ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila an-nasi kaffah Arabihim wa ajamihim. Kuttabihim wa ummiyihim. Wa ila thaqalaini al-jinni wal-insi. Sebentar. Saya mau menguatkan internet dulu. Nah. Mudah-mudahan tidak terputus-putus. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hilang sama sekali suaranya. Sebentar. Ya. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia secara keseluruhan, baik untuk kalangan Arab maupun Ajam. Ajam itu maksudnya yang bukan Arab. Baik yang bisa baca tulis maupun yang buta huruf. dan untuk kedua makhluk, jin dan manusia. Fa aujaba ala jami'il khalqi minal jinni wal insi ittiba'ar rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada seluruh makhluk dari golongan jin dan manusia untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hadha min khasa'isihi kama qala sallallahu alaihi wasallam, kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi kaffatan. Dan ini adalah kekhususan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya setiap nabi diutus kepada kaumnya secara khusus dan aku diutus kepada seluruh umat manusia. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh umat manusia, ini adalah salah satu dari kekhususan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qala ta'ala qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an alladhi lahu mulku as-samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit fa aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Kemudian juga dalam surat Al-A'raf ayat 158. Surat Al-A'raf ayat 158. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh manusia, bahkan jin. Seluruh manusia, bahkan jin. Kemudian penulis mengatakan, wa qala 'anil yahudi wan nasara alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. Yang artinya, katakanlah hai manusia, tadi itu sudah ya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala tentang kaum Yahudi dan Nasrani, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada pada sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf, melarang yang mungkar, dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuat dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang diturunkan kepadanya Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-A'raf ayat 157. Ya. فَأَوْجَبَ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَ أَيَّ تَبِعُوا مُحَمَّدًا صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْ يَنْصُرُوهُ وَأَنْ يُعَزِّرُوهُ أَيْ وَقِّرُوهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Maka menurut ayat tadi, Al-A'raf ayat 157, Allah mewajibkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menolongnya, menghormatinya, dan memuliakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasma'u bi yahudi wa la nasrani thumma la yu'minu billadhi bi wa billadhi kul ji'tu bihi illa dakhala an-nar. Yang artinya, tidaklah seorang Yahudi dan Nasrani mendengar tentangku, kemudian dia tidak beriman kepadaku dan kepada yang aku bawa, melainkan niscaya ia akan masuk neraka. Di hadis ini maksudnya adalah siapa saja yang ketika Nabi Muhammad SAW sudah diutus, kemudian tidak beriman, baik itu Yahudi dan Nasrani, maka dia akan menjadi penghuni neraka. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan. Wara'a sallallahu alaihi wasallam fi yadi Umar radhiyallahu anhu awraqan min at-Taurah. Fastanqara sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam alaihi dhalik wa qala amutahawwikuna ya ibn al-Khattab law kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i. Fa qala Umar radhiyallahu anhu رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Yang artinya Nabi Muhammad SAW pernah melihat di tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beberapa lembar kertas dari Taurat. Beberapa lembar kertas dari Taurat. Entah waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mau melakukan apa, yang jelas beliau di tangan beliau beberapa lembar dari Taurat. Kemudian lalu beliau mengingkari hal itu dan beliau bersabda. Lalu Nabi Muhammad SAW mengingkari hal tersebut dan beliau bersabda, apakah kamu masih meragukan, wahai Ibn al-Khattab? Maksudnya adalah wahai Umar bin Khattab, seandainya saudaraku Musa alaihissalam masih hidup, niscaya tidak ada lain baginya selain mengikutiku. Ini dalil begitu tegas, kalau seandainya ada Nabi Musa misalkan masih hidup, maka wajib baginya untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya putus-putus ini. Untuk yang menonton melalui Facebook putus-putus. Internetnya kelap-kelip gitu ya. Siapa yang ingin nonton maka silahkan berpindah ke mana, ke YouTube ya, biar lebih jelas, tidak terputus-putus insya Allah. Lalu Umar berkata, kami ridha Allah sebagai Rabb kami, Islam sebagai agama kami, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasul. Ini menunjukkan bahwasanya dengan jelas Nabi Musa alaihissalam kalau seandainya masih hidup wajib mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Nabi Isa ketika nanti diturunkan di akhir zaman, maka beliau menjadi makmum di belakang Imam Mahdi, mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghancurkan salib, membunuh babi-babi ya, yang di makan oleh orang-orang Nasrani, orang-orang musyrik. Ya. Jadi intinya bahwa apabila ada nabi sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib baginya untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga klaim yang mengaku bertemu dengan Nabi Khadir, kemudian setelah itu dia mendapatkan syariat-syariat baru, kita katakan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sudah sempurna dan tidak benar Nabi Khadir AS boleh membawa syariat baru, karena berdasarkan hadis ini kalau seandainya Nabi Musa AS saja tidak boleh membawa syariat baru, begitu juga begitu juga orang-orang yang hidup sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Wallahu jalla wa ala akhadha al-mithaqa 'ala al-anbiya' annahu idza bu'itha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ahadun minhum hayy an yattabi'ahu qala ta'ala wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasul musaddiqun lima ma'akum la tu'minun bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqranna qala fashhadu ana ma'akum minasyahidin faman tawalla ba'da dhalika faulaika humul fasiqun afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un. Yang artinya, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh apa saja yang menimpa apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Maka mereka menjawab, kami mengakui. Allah menjadi saksi pula bersama kami. Barang siapa yang berpaling sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah? Padahal kepadanya lah menyerahkan diri segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Ayat yang begitu panjang ini, dari mulai surat Ali Imran ayat 81 sampai 83, ialah menunjukkan bahwasanya perjanjian di tengah kaum muslimin terhadap orang-orang kafir maka diperbolehkan. Ya, maka diperbolehkan. Kemudian penulis mengatakan, fal adillatu wadhihatun fi anna risalata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ammatun wa anna dinahu nasikhun li jami'il adyan wa la yabqa dinun ba'da bi'thati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa dinil Islam alladhi ja'a bih. Walidzalika idza nazala Isa alaihi salam fi akhiriz zaman fa innahu yattabi'u Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa yahkumu bi syari'atihi syari'atal Islam wa yakunu tabi'an li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala ahada yas'u al-khuruj an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal jin wal ins. Yang artinya, dalil-dalil sudah jelas bahwa kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umum, dan bahwa agama yang beliau bawa menghapus seluruh agama sebelumnya. Maka tidak ada yang tersisa dari agama setelah Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itulah, jika Nabi Isa Alaihissalam turun di akhir zaman, maka beliau mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berhukum kepada syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Dan yakunu tabi'an li Muhammad, dan wajib menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada seorang pun yang berhak untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari bangsa jin ataupun bangsa manusia. Nah, ini para ikhwah harus dipahami baik-baik. Qala Allahu jalla wa ala, وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به ويغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض ولا في وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. Yang artinya, dalil-dalil ini jelas sekali menunjukkan bahwa risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku umum, dan bahwa agamanya menghapus seluruh agama sebelumnya, sehingga tidak ada lagi agama yang tersisa setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Dan ini tentunya merupakan double, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul selain agama Islam yang dibawanya, artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul, maka beliau membawa syariat Islam. Karena itulah jika Musa alaihissalam turun pada akhir zaman nanti, ia mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berhukum kepada syariatnya, yaitu syariat Islam, dan dia mengikuti pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari golongan jin maupun manusia. Nah, kemudian ini ayat-ayat begitu banyak dibawakan oleh penulis, ya, subhanallah, yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah rasul untuk seluruh umat manusia, bahkan seluruh jin. Di antaranya juga dalam surat Al-Jin dibawakan oleh penulis di sini, ya, afwan, surat Al-Ahqaf, ya. Enggak, surat Al-Jin, salah dia ini. Surat Al-Jin dari mulai ayat 29 sampai 32. Ini salah penerjemahnya. Kemudian beliau membawakan surat Al-Jin ayat 1. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekelompok jin akan Al-Qur'an. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Qur'an yang menakjubkan. Surah Al-Jin ayat 7. Surat Al-Jin ayat 1, ya, betul. Taib. Intinya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia dan jin. Wallahu alam. Kita lanjut sedikit. Fa suratul jin fiha umum risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lil jin. Wa risalatuhu sallallahu alaihi wasallam amatun ila thaqalain tajibu ta'atuhu ala jami'il ins wal jin wa lam yastajib wa lam yattabi' fa huwa min ahli an-nar qat'an li'annahu kafirun billahi wa bi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Al-Jin terdapat keumuman risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk golongan jin, dan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku juga umum terhadap dua golongan, yaitu jin dan manusia. Wajib bagi golongan manusia dan jin. Barang siapa yang tidak menerima dan tidak mau mengikutinya, maka ia termasuk daripada penghuni neraka. Secara pasti, karena ia telah kafir terhadap Allah dan Rasul-Nya. Secara pasti karena ia telah kafir terhadap Allah dan Rasul-Nya. فَالَّذِينَ يَقُولُونَ إِنَّهُ يَسْعُ أَحَدًا الْخُرُوجِ عَنْ شَرِيعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ويستدلون على هذا بقصة الخضر مع موسى عليه السلام. فقصة الخضر كما ذكرها الله في القرآن في سورة موسى عليه السلام في سورة الكهف أن موسى عليه السلام كان قام خطيبا في قومه فسألوه هل هناك من هو أعلم منك على وجه الأرض فقال لا والله لا قال الله تعالى إن لي عبدا من عبادي في أرض كذا وكذا عنده علم ليس عندك فذهب موسى إلى ذلك العبد يطلب العلم عنده وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا إلى أن وصل إلى الأرض التي فيها الخضر فقال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا Kemudian يعرض عليه وما يأتيه بالغلظة والشدة وإنما يتعدب المتعلم مع العالم هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا إلى آخر القصة التي فيها خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار واستغرب موسى عليه السلام هذه البقايا لأنه لم يكن يعلم أسبابها وبين له الخضر لماذا عمل من هذا الأعمال وأن هذا بأمر الله تعالى وقال وما فعلت عن أمري بل هو من أمر الله سبحانه وتعالى وقال لموسى إنني على علم علمنيه الله ليس عندك وإنك على علم علمك الله إياه ليس عندك yang artinya dan orang-orang yang mengatakan bahwa ada orang yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW berdalil dengan kisah Khadir bersama Musa alaihissalam kisah Khadir sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan surah Al-Kahfi bahwa Musa alaihissalam berdiri saat berkhutbah di hadapan kaumnya. Mereka bertanya kepadanya, adakah yang lebih mengerti daripadamu di muka bumi ini? Musa menjawab, tidak. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan dan aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Nah. Ila akhiril qissah allati fiha kharqus safina. Ini sudah juga saya baca bahasa Arabnya hingga sampai ke tempat Khadir berada lalu ia berkata kepadanya bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar-benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu surah Al-Kahfi ayat 66 kemudian hingga sampai ke tempat Khadir berada lalu ia berkata kepadanya bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu nah Musa memohon kepadanya bukan dengan kekerasan atau kekakuan tetapi ia bersikap sebagaimana murid sallallahu alaihi wasallam terhadap gurunya masih panjang sampai akhir kisah ini yang di dalamnya terdapat kisah pembocoran perahu pembunuhan terhadap anak kecil dan pembangunan tembok Nabi Musa alaihissalam sangat heran dengan kejadian tersebut karena ia tidak mengetahui penyebabnya lalu Khidir menerangkan bahwa ia melakukan perbuatan itu dan bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ia berkata, dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Surah Al-Kahfi ayat 82. Kemudian penulis mengatakan, bal huwa min amrillahi subhanahu wa ta'ala, tetapi itu merupakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu ia berkata kepada Musa alaihi salam, sesungguhnya aku mempunyai ilmu yang diajarkan Allah kepadaku yang tidak ada padamu, dan kamu mempunyai ilmu yang diajarkan Allah kepadamu yang tidak ada padaku. Kemudian terdapat perbedaan pendapat mengenai Khadir. Apakah ia seorang nabi ataukah wali ataukah dua pendapat? Insyaallah nanti pada pertemuan yang akan datang. Naam. Kita buka sesi pertanyaan dulu deh. Alhamdulillah. Intinya tadi yang kita bicarakan adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam risalahnya kepada seluruh manusia, jin, sampai-sampai nabi kalau masih hidup maka wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita lihat di YouTube ada tidak pertanyaan. Ini di Facebook ngadat-ngadat. Allah musta'an. Mau bertanya mengenai sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apakah benar di zaman jahiliyah dahulu beliau sering membunuh anak wanita? Maka ini riwayatnya tidak benar. Secara khusus beliau langsung membunuhnya ini tidak benar. Ya. Tetapi secara umum Arab jahiliyah kebiasaan mereka adalah mengubur hidup-hidup anak perempuan. Apakah secara khusus itu terjadi pada Umar bin Khattab saja? Tidak benar. Allahu a'lam. Hadisnya dari Jar bin Abdullah dari Al-Bajali, dia berkata, kami menganggap bahwa berkumpul-kumpul di rumah keluarga mayit dan membuat makanan setelah penguburan sebagai bentuk niyah ratapan. Iya, itu menunjukkan tidak boleh kumpul-kumpul. Emang kenapa? Menunjukkan tidak boleh kumpul-kumpul. Ratapan itu, niyah itu artinya terlarang dalam agama Islam. An-na'ihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu 'alayha tuqamu yawm al-qiyamah 'alayha sirbalun min qatran wa dir'un min jarab. Seorang yang berniyahah, wanita yang berniyahah, kalau seandainya dia belum bertobat sebelum meninggalnya, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan memakai baju kurung, ya, yang terbuat dari kulit yang penuh dengan penyakit, kemudian baju kurung yang terbuat dari lapisan aspal yang panas. Nah, apakah orang-orang yang terusir dari telaga Rasulullah SAW, apakah saat hisab mereka itu masih bisa mendapat syafaat Rasulullah SAW? Maka jawabannya bisa saja. Rasulullah SAW bersabda, syafaati li ahlil kabari min ummati. man la yusyriku billahi syai'an. Syafaatku untuk penghuni, untuk pelaku dosa besar dari umatku selama dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah. Ada lagi? Cukup ya kiranya. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu